الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وبعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan materi kajian kita. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara seni menghidupkan dan merawat cinta di rumah tangga antara pasutri, pasangan suami istri, yaitu ciuman dan kecupan ringan ketika suami hendak pergi meninggalkan rumah, atau ketika suami pulang dari bekerja, atau bahkan dalam keseharian ketika santai pun di dapur segala macam. Nah, itu bukan sesuatu yang tabu selama kecupan itu bukan vulgar di hadapan anak, di hadapan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai ikhwan dan akhwat, hendak pergi ke masjid pun beliau pamitan dengan istrinya, beliau cium dulu istrinya. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang mengungkapkannya. Aisyah puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menghalanginya untuk mencium Aisyah di siang hari. Kalau hadis tentang Rasulullah mencium Aisyah itu dalam keadaan berpuasa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid itu tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Bukhari, tetapi diriwayatkan oleh sebagian ashab sunan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Ketika Urwah bin Zubair, Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada keponakannya Urwah bin Zubair, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda azwajihi au ba'd azwajihi thumma dhahaba ila shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya lalu dia pergi salat, pergi ke masjid. Urwah berkata, dan saya yakin itu adalah engkau wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah radhiyallahu anha, wahai bibi, karena itu adalah bibi. Adapun hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah ketika berpuasa, Aisyah berkata di dalam hadis Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku padahal beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, ciuman kecupan ringan. Engkau wahai istri ketika suamimu pulang, jangan hanya suami ketok-ketok pintu, assalamualaikum, sekadar itu salam dari dapur saja, tidak peduli. Sambut dia dengan hangat. Tentu dia capek, letih dan lelah. Bukakan sepatunya atau sendalnya, ambil tasnya dan segala macam. Jangan baru pulang langsung disambut, oh mas beli ini, beli itu, apa gimana ini. Suami ini sudah capek, letih, ada masalah saja. Akhirnya sang suami itu mau pulang itu seakan-akan takut dia. Waduh, mau pulang ini udah nanti aja lah, pergi ke tempat si pulang aja lah, main dulu. Nanti kalau udah malam aja pulang. Karena kalau pulang itu sudah terbayang muka masam istrinya atau cerewet istrinya yang terbayang. Jangan sampai seperti itu wahai para istri. Anda harus pahami contoh seperti Ummu Sulaim ketika menyambut suaminya, padahal dia ditimpa musibah, anaknya meninggal ini. Suaminya pulang bukan agak, oh, anak kita sudah meninggal, nangis jadi-jadinya histeris, tidak. Dia siapkan untuk menyambut suaminya. Dia masak yang enak, dia mandi bersih-bersih, pakai wangi-wangi, bersolek. Suaminya pulang senang suaminya. Diajaknya makan, kemudian dilayaninya suaminya. Padahal dia sedang dirundung musibah ini. Anaknya yang sangat dicintainya meninggal. Bisa dia berbuat seperti itu, bagaimana baja hatinya, kesabaran dia terhadap musibah yang Allah berikan kepada dia. Dan bagaimana sikap dia terhadap suami dia. Dia ingin agar suaminya tidak terkejut menghadapi musibah itu. Setelah suaminya tenang, dia tanya suami, bagaimana anak kita? Bapak, ketika suaminya pulang ditanyanya, bagaimana anak kita? Oh, anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya. Karena meninggal, sudah tenang. Sehingga suami tidak khawatir, tidak ditengoknya dulu. Oh, sudah dilayaninya, diajak makan, dia apa, semua sudah selesai. Malam sudah selesai semuanya, baru dia cerita. Mau marah di mana lagi? Besoknya baru suaminya bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan istrinya dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas pulang dengan muka yang seperti ada beban. Nah, pasangan suami istri harus bisa saling membaca kondisi istri pasangannya, harus bisa membaca nafsiyah, psikologis pasangannya. Istri saya ini sedang marah atau bukan? Suami saya ini sedang ada masalah atau tidak? Pasangan harus paham. Rasulullah itu tanpa perlu mengungkapkan saja, Aisyah, Rasulullah paham Aisyah lagi marah. Dia tahu dari cara berbicara Aisyah. Jadi Aisyah itu kalau marah kepada Rasul, kalau marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersumpah wa rabbi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Kalau dia ridho, kalau tidak marah dia wa rabbi Muhammad. Nah, Rasulullah katakan, saya tahu ya Aisyah, kapan kamu marah, kapan kamu ridho. Kalau kamu marah kamu begini, kalau kamu tidak marah kamu begini. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, saya hanya meninggalkan namamu saja sebenarnya. Jadi kemarahan dia hanya sebatas itu saja. Dia ingin mengungkapkan marahnya dan dia tahu juga Rasulullah pasti paham. Ini menunjukkan mereka saling memahami nafsi, ya, psikologis jiwa pasangannya. Nah, sang istri harus paham ketika suaminya pulang itu suaminya lagi ada masalah, enggak ini apa masalahnya? Entah diganggu perempuan di jalanan kan. Suaminya pulang, Rasulullah SAW kan bersabda di dalam hadisnya, karena seorang laki-laki itu mendapatkan sesuatu di jalanan dan tergerak hasrat, dia pulang, dia temui istrinya. Dia pulang mau menemui istrinya, didapatnya yang lain. Susah kan? Apa kata Rasulullah SAW? Idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah. Apabila salah seorang kalian melihat wanita yang membuat dia terfitnah di luar, maka pulanglah dan temui istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Itu bisa menolak godaan yang ada di dalam diri dia. Suami ini pulang ingin menjaga iffah dia, kesucian dia. Ingin menemui istrinya, dapat di rumah langsung dilantak sama istrinya dengan permasalahan dan segala macam. Kalau bahasa Sumatera sana dilantak, ditabrak begitu. Tiba-tiba langsung akhirnya kecewa. Kalau sering terulang-terulang seperti itu, mungkin dia akan berpikir, udah kalau begini mungkin saya buka cabang satu lagi. Kan bahaya. Bukan bahaya, tapi kan kasihan Anda, wahai istri. Jangan salahkan suami saja. Rasulullah yang mengajarkan kalau dia merasakan sesuatu di luar itu pulang. Anda harus siap itu. Apapun kondisi Anda, harus paham Anda bisa. Suami, saya pulang ini ada apa? Dia pulang ini sedang membawa apa? Ini sangat membantu keutuhan, keharmonisan rumah tangga. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pulang, radhiyallahu anhu, ada masalah yang menggayut di wajah. Disambut oleh sang istrinya. Dia tanya, wahai suamiku, ada apa dengan engkau? Aku lihat wajahmu seperti menyimpan masalah. Ceritakanlah, barangkali aku bisa meringankannya. Apa kata sang suaminya? Engkau adalah sebaik-baik wanita bagi seorang laki-laki. Tidak ada apa-apa, wahai istri. Ditanyanya juga, dia ingin juga. Tidak apa-apa, ceritakanlah, wahai suamiku. Apa kata suaminya? Saya teringat harta kita yang masih tersimpan di rumah dan belum kita bagi-bagikan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang yang kaya. Bayangkan. Dia pusing, dia hartanya belum diinfakkan, dibagi-bagikan. Ya bagaimana ini? Dia ceritakan kepada istrinya. Apa kata istrinya? Apakah seperti istri-istri zaman sekarang? Oh, jangan khawatir bang, kita belum beli rumah. Ini rumah kita belum ini. Kulkas kita harus diganti dulu. Atau simpan aja untuk ke depan kita, anak kita ini, itu dan segala macam. Ya ganti sepeda motornya bang, ganti mobil. Tidak. Apa kata istrinya? Istrinya berkata, dan ini adalah istri sahabat yang patut diteladani oleh para wanita muslimah hari ini. Jika memang demikian, bagi-bagikan saja harta itu wahai suami. Malam itu sibuklah suami istri ini sampai menjelang sahur membagi-bagi hartanya. Sehingga kata istrinya tidak tersisa lagi di rumah mereka pagi itu kecuali satu dirham saja. Habis semua. 50 ribu dirham dibagi-bagikan. Wah, begitu dia bantu suaminya menyelesaikan masalah. Jauh dari itu sebelum itu, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali menerima wahyu, pulang dalam keadaan cemas, khawatir. Lantas istrinya bagaimana ikut pula cemas dan khawatir? Kalau sudah seperti itu bagaimana lagi tidak mendapat teman suaminya? Ada apa bang? Ada apa? Iya, saya begini-begini. Hah? Yang itu bagaimana? Lihat ibu kita Khadijah radhiyallahu anha, diselimutinya suaminya. Ditumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri pada suaminya. Apa kata dia? Wallahi demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang seperti engkau. Lalu disebutkannya sifat-sifat suaminya. Engkau membantu orang yang dalam keadaan susah, menghormati tamu, membantu orang-orang yang lemah. Disebutkannya satu-satu orang yang seperti itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jangan khawatir. Sehingga ketika suaminya sudah tenang, diselimutinya. Tidak cukup itu, diajaknya pula mencari solusi lain, menemui Waraqah, sepupunya. Lihat, suami istri yang baik, paham dia kondisi suaminya. Nah, begitu juga di dalam sebuah rumah tangga. Seorang istri harus bisa paham, seorang suami harus bisa paham, membaca keadaan pasangan masing-masing. Ketika suami pulang, istri paham bagaimana kondisi suaminya. Suami juga harus paham. Kalau memang dia berhasil betul dan istri memang betul lagi tidak bisa, ya jangan pula lah. Harus paham juga lapang dada ya untuklah sholat ke apa ke apa. Jadi harus bisa saling memahami satu dengan yang lainnya dan tidak memaksakan kehendak. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, cinta itu indah. Dan dia menuntut orang-orang yang memiliki cinta itu untuk tampil indah, cantik, wangi, harum, semerbak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah bukan hanya keluar saja pakai parfum. Di rumah dia juga di hadapan keluarga istrinya pakai parfum terus. Kalau keluar parfumnya luar biasa. Ada khusus bau ini, bau itu. Kalau di rumah bau keringat aja. Tidak. Dengarkan penuturan Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ka'anni anzuru ila wabisal miski fi mafraqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa muhrim." Seakan-akan aku melihat sisa-sisa minyak kasturi di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang berdiri. Nah, istrinya memperhatikan betul suaminya ini menjaga itu dan senang dia. Wangi harum. Pulang badan sudah ini yang segala macam. Dibiarkan saja berkeringat. Tentu suami istri juga anda enak. Suaminya bau keringat, istrinya bau asap dapur. Ya sudah bawa sama anda ini. Nah istri juga pakailah parfum wangi-wangian. Karena memang di rumah lah tempatnya wanita itu memakai wangi-wangian agar menyenangkan pasangannya masing-masing. Tapi bersolek tampil cantik. Anda lah yang paling berhak untuk bisa tampil seperti itu di hadapan suami Anda. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Iman itu bertambah dan berkurang. Cinta juga pasang surut. Ketika cinta itu surut, maka berusahalah untuk kembali membangkitkannya. Ada trik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dengan memberi hadiah kepada pasangan. Jangan lihat besar kecilnya hadiah, tetapi makna yang terkandung di dalamnya. Barangkali mungkin ada ketegangan di rumah tangga, beda pendapat, sehingga ketika Anda pergi bekerja tidak pamitan lagi. Pergi aja, istri juga malas, udah kalau sibuk di dapur. Lagi biasa, kadang bertengkar. Tetapi Anda harus segera perbaiki. Pulang ke rumah sebelum pulang, singgahlah beli hadiah entah apa. Mungkin beli parfum yang spesial dengan setangkai bunga misalnya. Tulis kata-kata yang indah. Diam-diam saja. Nanti letakkan diam-diam di lemari dekat pakaian istri. Sudah. Diam pun masih dingin-dingin ketika dilihat itu. Wah, dia lihat. Apa kata-kata yang indah di situ? Dan Anda jangan merasa bahwa mengucapkan i'tizar, maaf kepada istri itu merendahkan kita. Jadi ingat, melawan sihir itu terkadang dengan sihir. Bukan sihir yang sebenarnya, sihir cinta ini. Nah, lawan dia nanti dengan itu. Nah, istri Anda ini dengan cintanya, dengan segala segala kemampuan sebagai wanita bisa menyihir Anda. Kembalikan sihir itu kepada dia. Nah, ini dia. Anda pura-pura mengalah sama dia. Pura-pura mengalah, dia merasa tersanjung, Anda menguasai dia. Nah, seperti itu. Jangan ego. Nah, tidak apa-apa, tulis kata-kata maaf apa dan segala macam. Letakkan. Belikan. Istri saya suka pakaian, pakaian dia sudah agak lusuh, sudah ini, belum ada jilbabnya sudah lama-lama. Berikan ya spesial. Nah, istri juga walaupun duit itu terkadang hanya cukup untuk belanja diberikan oleh suami, ada uang sisakan sedikit-sedikit. Nanti sebulan, dua bulan, sudah tiga bulan terkumpul duit sedikit. Jangan, saya katakan itu bukan dari kemewahan hadiahnya itu. Lihat, ada kesempatan beli baju koko yang spesial untuk suami. Mungkin Anda tidak pernah memberikan suami beli baju koko sendiri, beli jubah sendiri. Sekarang Anda yang memilihkannya. Hadiah spesial, pulang dia sudah dapat dan wah ini apa itu hadiah, kejutan dari istri. Subhanallah, senang lagi. Nah ini bisa untuk mencairkan suasana, tapi kalau masing-masing sama-sama ego, ah terserah dia lah. Sudah. Ini pertanda bahtera itu tidak akan sampai ke tujuan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, "Innan nasa kanu yataharrawna bihadayahum yawma Aisyah yabtawuna bidzalika mardata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Muslim." Manusia-manusia mereka sengaja kalau ingin memberi hadiah itu memilih ketika Rasulullah di rumah Aisyah. Agar nanti Rasulullah berikan kepada Aisyah pula. Supaya apa? Mereka ingin Rasulullah senang. Nah, ini menunjukkan jadi orang kalau datang ingin memberi hadiah kepada Rasul, ditunggunya sampai giliran di rumah Aisyah. Supaya apa? Supaya Rasulullah senang. Nanti Rasulullah kasihkan kepada Aisyah. Nah, ini yang membuat cemburu sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga meminta Fatimah bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu masalah cinta, itu tidak bisa dipukul rata. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya memaklumi hal tersebut. Ikhwan dan akhwat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jauhnya perjalanan di rumah tangga, mengarungi samudra, terkadang diterpa oleh ombak dan gelombang. Ada badai yang datang. Nah, terkadang badai itu datang dari istri itu sendiri. Maka, sang suami harus bisa berlapang dada dan sabar menghadapinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sahabat alaiya imra'ati. Faraja'atni. Sahabah itu bersuara yang keras. Berteriak. Istriku berteriak kepadaku. Waraja'atni dan membantah kata-kataku. Fa'angkartu anturaji'ani. Aku ingkari dia. Kenapa engkau membantah suamimu ini? Kenapa engkau tidak iakan saja kata suamimu? Malah dibantah lagi oleh istrinya. Qalat. Walima tungkir anturaji'ah. Kenapa engkau marah pula kalau saya membantah tidak setuju dengan pendapatmu wahai suatu wahai umat? Fawallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'na. Sesungguhnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga membantah. Mereka juga terkadang tidak menyetujui keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami. Wa inna ihdahunna la tahjurahu al-yawma hatta al-lail. Dan terkadang salah seorang istrinya malah menjauhi suaminya. Sampai malam tidak mau dekat-dekat dengan suaminya. Nah, jadi jangan, Ustaz kalau sekarang ini susah, Ustaz. Kan kalau kadang-kadang kita ingin memberi pelajaran kepada istri, ada diajarkan di dalam Al-Quran, pisah ranjang. Kalau sekarang kita pisah, malah seminggu istri tidak mau dengan kita. Azab kita nanti. Ingat, bisa Rasulullah juga begitu. Karena istri itu menjauhi Rasulullah SAW. Dihajarnya Rasulullah, dijauhinya. Terkejut Umar. Apa memang seperti itu? Maka dia datang menemui anaknya Hafsah. Ditanyanya, apa kata Hafsah? Memang seperti itu kehidupan kami. Jadi itu kehidupan rumah tangga. Jadi jangan Anda pakai senjata nanti untuk menekan-nekan istri Anda terus. Hati-hati nanti masuk neraka kamu. Istri harus begini-begini. Lihat kehidupan rumah tangga Rasulullah. Tidak terjadi yang seperti itu. Dan Rasulullah melihat, ini wanita. Dia kurang akal. Ini wanita. Dia kurang agamanya. Karena sebagai suami Anda tidak bisa memanage orang yang kurang akal, Anda lebih kurang akal lagi. Jangan sampai Anda lebih kurang akal lagi. Kita menghadapi orang yang kurang akalnya harus bisa sabar. Namanya aja kurang akal. Lapang dada. Ya, banyak memaklumi kondisinya sebagai seorang wanita. Nah, ini. Hadis tadi, hadis Umar tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudariku, sebagai seorang suami tidak pernah memukul istrinya. Maka jangan jadikan rumah tangga Anda itu seperti kan militer yang penuh dengan bentakan teriakan, ha ha ha. Sedikit kasar, keras, sekarang main pukul. Apa ada Ustaz suami seperti itu? Ada, wahai ikhwan, wahai akhwat. Hati-hati. Mereka makhluk yang lemah. Allah berikan amanah kepada Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di akhir hayatnya, ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam hal wanita, bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Mereka ini makhluk yang lemah. Harus Anda ayomi, lindungi. Jangan sampai memukul istri Anda sendiri, apapun berat masalahnya. Ustaz, dalam Al-Quran dibolehkan kok memukul? Itu memukul bukan memukul menyakiti. Saya dapati ada sebagian suami malah menendang istrinya. Setelah itu nyesal pula. Datang Ustaz, tolong Ustaz beri solusi. Kenapa istri saya pergi dari rumah pulang? Dari sekarang tak mau kembali lagi. Kenapa? Itulah Ustaz, saya keliru, saya tendang istri saya. Ya Allah. Kalau seperti itu pantas istrinya pergi. Pantas. Kamu kok bisa istri itu ditendang? Kamu kalau di jalanan berani gak lawan preman-preman itu? Gak berani mungkin ya, lawan istrinya. La ilaha illallah. Ini pengecut. Harusnya dia yang melindungi, menjaga. Ini malah main kasar. Apa kata Aisyah? Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu qattun rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali memukul istrinya. Tidak pernah. Berkata kasar pun tidak pernah kepada istrinya. Ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak masih riwayat-riwayat ya, tetapi waktu kita tidak panjang. Dan silakan merujuk kepada buku-buku yang menukil dari hadis-hadis yang sahih tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa dijadikan contoh dan suri tauladan. Dan hendaknya bukan hanya suami yang membaca mempelajari itu, istri juga masing-masing dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Terakhir jangan lupa, teruslah Anda, kita semua saling berdoa satu dengan yang lainnya. Suami istri berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla dianugerahi pasangan yang bisa menjadi penyejuk. Di dalam Al-Quran juga Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang dipuji di dalam surah Al-Furqan. Di antara doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan kami, min azwajina, dan dari keturunan kami yang bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Ketika itu Allah anugerahkan kepada Anda rumah Anda menjadi surga di dunia. Sebelum mudah-mudahan Anda bersama keluarga Anda berkumpul di surga Allah. Jadi jangan lupa meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah yang bisa menyatukan hati manusia itu. Anda walaupun kaya raya bisa memberikan apa saja untuk istri Anda, tidak akan bisa meraih hatinya. Jangankan Anda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatakan, "La anfaqta ma fil ardi jami'a." Hai Muhammad, kalau engkau infakkan seluruh harta di bumi ini, semuanya, ma'alafta bainahum, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakinallaha alafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Mohon kepada Allah agar Anda dan istri Anda, keluarga Anda, hati itu disatukan di bawah naungan ridho-Nya. Sampai di sini materi kajian kita, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan pertanyaan ditulis dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bishawab.